Adakah diterima taubat orang yang derhaka pada ibu tapi tak sempat minta ampun sebelum ibu meninggal dunia? Allahu Rabbil ni derhakanya ke ibu bapa. Bapak dia yang terajang sepak, biar mak dia letak pisat tekok. Nak. Allah Rabbil jangan. Ne? Ha. Mu mak meter ke mak trash kan, underground meter ke, reggae ke, rasta ke, hormat ibu bapak wajib. Jangan siapa kita ni nak keluar pada batas-batas agama. Dok dang nak minta ampun, mak mati dulu. Berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita dan agar mak kita halalkan kejahatan kita di dunia dan banyak buat kebajikan untuk mak kita yang telah mati. Faham? Itulah caranya.